Nyeri. Hadiahna boga dikir. Nyata gitu teh. Terpadu antara leweh, nyeri jeung bunga. Kunaon bunga? Bunga maksa keneh pan ngajihi kamu. Rumah mah atoh pamanaak. Rumah mah manaak pa atoh. Tapi selalu setelah satu loncatan diselesaikan, Allah berikan reward, penghargaan yang luar biasa. Belum pernah, kecuali kalau pakoh dari Allah, ujian dari Allah, mihnah dari Allah tidak diselesaikan oleh kita. Seperti seorang siswa di kelas waktu ikut ujian diberi soal kalakah dirajatkeun. Ini jawab oleh kamu. Luar. Please you out. Kuduna soal di kumaha? Allah memberi soal pada kita, Pak. Pimpinan pramuka ini banyak kawan-kawan pramuka saya. Sok hilap Ustaz dan Pak Ansor. Kuarcap ini orang-orang kuarcap, Pak. Teman-teman saya di pramuka. Sebab menurut saya pramuka teh tasawufan gitu. Lain rekayasa ada jeung nyana pan pendidikan sifat kedewasaan. Pramuka itu tasawuf itu pramuka. Ya, hadirin. Setiap menemukan kepedihan, pertama makrifat, wah ieu afal Allah ieu, afal Allah ieu. Sebut dulu sifat Allah. Apa sifat Allah antara Al-Alim? Sok we al-naun maka dia dipakai. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, aya nu babari mah ada di kalangan ahli tarekat ada Jalalullah, Jamalullah ngomong. Kalau yang manis-manis, yang enak-enak, Jamalillah, Jamalullah. Kalau yang berat-berat, Jalalullah. Itu untuk mempermudah. Bisa asup karena asma, nusajian-sajian mah sulit. Kadinya wae nama. Coba, puji jajan puji. Cing nyai muji. Puji jajan, hayo puji. Jalalullah. Jamalullah, salah. Keendahan dari Allah. Manis-manis dari Allah. Hina. Pak Jejen keduli badak itu. Ngomong, ayo. Tuhan. Sugan jelema kieu dianggap rada halus sugannya. Allahu Akbar, dasar musim paceklik. Kalau musim paceklik beras pake nu ngahiji keneh jeung keusik di pulungan. Jelema cara saya teh, beas loba keusik. Tapi dapat ceklik ayeuna heuh. Bangsa kita disebut rada eucer ge meusan. Baik ge kumaha. Heo, jajan goreng gitu, hok. Jalalullah. Duh. Coba jajan cium leungeunna, cus. Hayo, cium leungeunna, cus. Pan asok nyium, aya nu nyium ka urang lain. Jalalullah. Eta mah ka ini. Coba jajan jiwir celina. Hayo. Jalalullah, tuh gitu. Apa sih sulitnya? Enak pak, berhubungan dengan orang jadi enak. Yang disebutkan tawadu itu tahu kelebihan orang. Papangih jeung nu kolot, hormatku sabab kolot. Kolot itu batan urang, dia amalnya lebih banyak, saya amal lebih sedikit. Mulia batur batan urang, mulia batur batan urang. Neungan urang kolot umur daya. Pangersa Garut, ka dieu pangersa. Pangersa ka dieu. Urang praktek hikam dalam pergaulan. Tah, ngadeg we di dieu pangersa. Tah, tos di dieu beudeu bisi ngajengkang. Jenengan teh caketkeun mikna. Jenengan teh Haji Ishak. Pangersa Kiai Haji Ishak. Yuswa teh 76. Janten ketua majelis ulama ya nanti. Ente. Sabaraha hektar pesantren teh? Ente. Sok mulia mana? Ieu jeung ieu. Ieu mah keur stimulan ieu, kudu praktek ieu. Waduh. Ajengan Isak kudu hormat ka jejen, jejen kudu ka Isak. Cok. Apaan ketua MUI ya dah kah? Kata mah lain. Cici cicing pengerja cicing. Ya, keur praktek cicing. Cicing. Linggih. Keur ngadidikieu. Make daya kudu hormat ka jelema eta. Pan setan na jero hate teh kitu wae na hate maneh teh ya. Ah, sieu teh. Saya teh keur ngawakilan ente ieu. Bemo. Aduh. Di mana atuh daya kudu ngahormat ka jelema ieu. Pangkat luhur aing, keterkenalan luhur aing, pasantren gede aing, Yuswa 7 genep, Mang Jejen 5 genep, beda 20 tahun. Sholatna loba Kang Ishak, saumna loba Kang Ishak, ibadah loba Kang Ishak. Sasalaman wa. Tuh. Uing nu hormat ka ditu, baruk itu ngahormat sebab beliau nenyok kaleuwihan uing. Mangga parantos. Sawabakta mulia isa kebatan teh mulia isa kumaha ai rek ngahormat sahanapun yo ceuk setan kamu lebih mulia daripada orang di bawahmu jen sebab makan garam kau lebih dulu daripada dia nginjum ngaran hiji al-mukarram ajengan ti ciwaringin naik ke atas ayo naik di sini. Ya, calik di dia. Ngadeg. Berdiri. Nami? Aban. Aban naon panjangna? Aban Khalid Barza. Aban Khalid Barza. Yuswa? 40. Oh. Jejen 5 genep. Emang Aban 40. Cacacacacacacac. Bangun tingcakan ya. Kita sering seperti itu ketika berhadapan dengan orang di belah mana aing nincak batur. Setan. Iblis dalam diri kita. Di belah mana aing nempona? Ketua MUI sanes. Sanes. Mun telepat Rois NU Jawa Barat. Sanes. Waduh. Tingcak itu tingcak ya. Ngahormat lebah umur leuwih ngorabat tanda wek. Ngahormat lebah ilmu bangunna sih ana leuwih ti budak ieu. Ngahormat tina wibawa pangkat aing leuwih luhur tina umur we atuh jejen 5 genep Ustad Aban 40. Dosana leuwih saeutik. Sabab di dunyana kareksa keudang setan. Dewek geus 5 genep loba sasalaman. Selamat tuh. Yuk. Lulus saya bisa ngahormat ke sana dengan pandangan kalbu. Allah teh mencrong, dalain mencrong ti ditu molotot teh kieu. Ta eta hinu, sisi hinu. Allah teh dianggap di ditu wae molotot kitu memangna mata Allah teh segede apel. Lain di dieu. Cek Gusti hayo sia rek kumaha ka jelema eta. Lulus seorang ku Allah teteng mentawa doa Rabbahullah. Kasaha deui aing ngaleyek. Urang tinjau ayeuna tina sisi naon bageur, tinjau tina sisi harta, tinjau tina sisi harta. Neangan nu leuwih beunghar mana euy? Ya nu mobilna 10 lah. Pesantrenna 6 hektar. Bungun teu peuti aya euy geus. Ah, Agus ah ari eta. Aing disebut Agus reng-rengan jelema beunghar di Garut. Hayang Husnudon yen beliau hartana leuwih loba. Tapi ku anak rek dileyek kieu. Pasikeun. Praktek hikam cuk, grahek maneh bakal jadi juara ke. Kunaon saya poe ieu diperlukan di semua organisasi. Sebab tadi cicing di luhur teraningcak, cicing di handap terangarurung. Tambeh teh akal saluran ulah. Kasahanapeun ulah. Kasasama kudu. Eh babarengan. Saha nami teh? Agus. Ning aya kamari ngenong di hotel di ditu. Najan lain umane pan dulur maneh bukan heula. Eleh aing. Leh benghar ku Agus euy, sebelah mana aing ngelayak nya yeuh. Sanes ketua MUI. Tah, mimiti euy, aya peluang euy, aya peluang euy. Mun telepat ketua Tanpid Jawa Barat. Oh, sanesnya. Aya keneh euy, aing Rois euy, aing Rois Jawa Barat. Eleh eleh eleh. Di belah mana aing ngahormat ka si eta? Manehna leuwih beunghar sodakoh na leuwih loba eta sodakoh. Salaman geus ah. Cing bisa nanya hormatkeun na diri batur nu aya na diri. Dekrek neangan leuwih miskin. Bangun rada loba euy. Dia dia rada genah ngalayakna baya. Panjajahan rek jadi Firaun ya. Praktek hikam itu da mana akak basa toka. Sangaran teh euy. Sujai. Mobil teh boga 16 nya. Tenan teu. Onto. Dih. Sikat we ya. Hikam ya hikam ya. Geus kungsi mantuan ngabangun masjid maya mawa-mawa keusik lah kitu. Antenan. Ah kungsi teh geuning euy euy. Mun teu salah rita mantuan meuli paku nya ka masjid di lemur nya. Kungsi. Teu geuning. Barang jejen nenyo. Trok tok tok. Kelemahan-kelemahan nu aya di ieu jelema maka jejen dur sasanana bijil. Rek dileyek ieu jelema ku jejen tapi untung palaula arroa burhana robbi. Dina torekot mah eta teh ayat pegangan. Roa burhana robbi nenyo sinyal Allah. Sayyid Yusuf dibeberik julaeho. Supaya salamat nyieun kaputren istana khusus keur Ibu Zulaeho. Gerbangna aya 7. Kunci nu kahiji, nu kadua tutup deui, nu katilu tutup. Aman Yusuf lah. Mulai nu nganyahoankeun. Yusuf jelema. Ai nenyo ngagoler-goler teuing wada. Yusuf ge rerengos kayuh. Hampir terjebak Yusuf berjinah dengan Zulaeho. Palaula arroana burhani. Sumping Nabi Yakub ngajengelek Yusuf. Mamnu haram. Daya deui we. Dina tarekat mah eta teh biasa. Guru nyumpingan muridna. Biruhi au biruhi wajasadi. Nyaho mane. Jejen geus rek ngaleyak jelema ieu sabab tina segala sisi sana penyebudak. Tapi arroa burhana rabbi datang isyarat cahaya. Heh, si eta hartana sahanapun maneh tempo kaleuwihna cacak-cacak harta sakitu sabar daek ibadah bulan Ramadan daek ngaji ninggalkeun kulawarga na teu leuwih ari jelema kitu leuwih euy sasalaman calik menang saya bieu menang mengalahkan diri sendiri saya bisa mengalahkan diri sendiri. Kanu saluhureun elmuna ibadahna loba benerna. Kanu bodo-bodo sia. Tapi bisa ngajaga diri. Aing luhur elmu doraka wae. Jadi saluhureun wae batur teh. Nu kitu tawadu teh euy. Lain tawadu sakadana. Saya salaman 7 kali. Aye hate bentik. Mangih ka gorengan batur di uar-uar ka mana-mana. Hanap lanyap sia lain tawadu. Wassalam wae. Damahi segitu, Anda bawa silakan. Anda akan menjadi orang terhormat, orang yang santun. Ku pemerintah Anda dihormati, ku ulama dihormati, ku nu bodo dihormati, ku seniman dihormati. Jadi batur hormat ka urang teh ku aya urang hormat ka batur. Cari dari sisi mana saya harus menghormat. Saya harus tahu kepada semua. Da gampang anama. Nah. Kunaon anak hormat ka Jangan Ahmad? Unggal bulan ka dieu manakibat. Ana mah dionang ku manehna datang unggal. Dionang heuh, padahal sataun sabaraha kali. Pan eleh anak. Eleh mah deui, dek ku maneh. tuh cing mineng ngaku eleh ku batu. Yah, aya mangfaatna ieu obrolan? Peragaan bieu aya mangfaatna? Hikam. Hikam minhajul abidin gitu. Coba praktekkan dengan kawan-kawan saudara. Ieu ngawangkung di mana? Oh, jadi masalahna pan kepala. Tidak, sekek. Mun nanahon teh lain ngaheulakeun hormat ka batur kudu ngaliyeuh ka batur. Ini kebiasaan buruk ini di kalangan ulama banyak terjadi. Di kalangan luar ulama komo. Lanjut. Mata fataha la ka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal aqwa. Tenyo sing ngarti cai mulang cai maling, cai mulang cai maling. Cai ngocor ka kidul ti kidul balik ka kaler. Si lokasunana kitu. Hikam sunana. Cai mulang cai. Aiku Allah teh genah di kobad, genah di bastu. Kobad dengan kata lain, terem lain man'u. Man'u teh dicegah. Teu dilimpahan ditutup. Mata patah halaka babul fahmi. Mata putih halaka babul fahmi pek wae. Mata patah halaka babal fahmi pek wae. Aing ngarti ilmu nahu mah teu kaku kang ngarap mah. Mata Quran ayat 7 qiraat oge. Di mana-mana Allah mukakeun ka maneh bab paham, ngarti makrifat. Filman'i piceun titikna. Filman'i Allah qobad, Allah ngaman'u, Allah mencegah tidak mengikuti keinginan kita. Adal man'u ainal ato. Sebenarnya Allah menutup berarti Allah memberi. Jadi hakikat nama mun Allah nahan teh eta teh mere. Nang cenah cak ngomong. Aisa bener nama. Allah naon teh? Eta teh. Si Ujang, Ujang deui. Boga budak si Asep. Si Asep kelas 2 SD hayang meuli motor Tiger 2000. Hargana 20 juta di waro henteu. Di waro. Tapi teu sakahayangna uang 20 juta disimpan di bank untuk si Asep. Teteh mere atawa nahan? Dohirna nahan jerona mere. Sabab lamun dibikeun motor teger ka budak sadaya kitu, duit leungit budak modar. Pegang ini, pegang. Adal man'u ainal ato. Sebenarnya cegahan dari Allah adalah pemberian. Karena Allah lebih tahu. Kalau kamu diberi keinginanmu, kamu bisa berbahaya. Lanjut. Al-akwanu dohiruha gurratun. Girah gurrah. Namun kalau katakan girah? Tipuan. Tadi tipu dua, tipuan. Ya boleh, terus. Wabatinuha ibratun. Apalah. Makhluk kabehanana dohirna tipuan. Gurur. Kalau Anda tidak mampu menembus kepada Allah dari makhluk itu, Anda magrur, tertipu. Batinna ibro. Batin akwan tihang tembok jeung segala rupa terus dilenyepan, dilenyepan, dilenyepan. Aeh geuning anan eta teh nemusna teh ka saha? Allah adzahiru albatinu adzahiru perang panafsu tanduru ila dhahiri giratiha nafsu mah nenyo kana dhahir tipuan wal qalbu tuh mata batin yanduru ila batini ibratiha kudu kitu kontak jeung makhluk kabeh ge sasalaman ka maneh geura tong heran tong aneh lamun salira ngalaman. Tong, tong rewas. Sekedar bebeja ke anak silahkan aja. Lamun rek bebeja, teu bebeja alus. Keur liwat, etang kacau pelengkung cengkat deui. Kasalira. Kapan maneh ka nyahoan ku anjeunna. Dina diri salira aya asma Allah, dina cau asma Allah. Asma jeung asma nyambung. Ka Rasulullah dina barjanji pohon korma mencabut diri dan menulis balik lagi pada ulah teu percaya tah teh nya Yahudi teh nusok macam berjanji itu di Yahudi. Maunya cina ayah onta bisa ngomong itu. Mitos lah macam-macam. Lain mitos, kudrat Allah. Kudu namah lain kudu ngagogoreng. Maneh kudu bisa. Kan? Apana naon kudu dituturkan Rasulullah. Kasih Abdul Qadir Jailani. Soal ngahirupkeun maut, rame digogoreng. Soal ngarebut nyawa, rame digogoreng. Tah cenah goblok. Orang-orang tarekat, orang tasawuf teh percaya kana carita Yahudi nu model kieu, ngaruksak akidah. Kikuk-kikuk. Jejen menjawab, tenang eta tenang. Naon ieu teh nu jadi masalah naon? Ngahirupkeun maut. Al-Qur'an menyatakan Nabi Isa itu menghidupkan yang mati dengan kum bi idznillah. Abdul Qadir mung nyebut Syekh Gifan. Dianggapna teh eta gegedug teu eucreug. Abdul Qadir geuning aya fotona lah eta mah bisa wae imajinasi nu kitu mah. Tong sok yakin teuing kana. Da memang rata-rata orang Irak mah kareu wajahna kitu lah. Geuning eta foto wali sanga di tukang matak rada disamarkeun ge ceuk kana entong ditembongkeun teuing eta mah meunang nulis. Eta Sunan Kalijaga awakna leutik teuing heuh. Nu kitu-kitu mah tong sok dipercaya teuing ah. Ah ngap eta mah perluasan lapangan kerja heuh. Supaya teu jadi pake trok kitu. Cai Abdul Qadir kum biizni. Bisa. Kalau ada orang menjadi ragu-ragu terhadap benarnya karomah Cai Abdul Qadir dari sisi itu, saya okehkan dulu. Welcome, welcome. Welcome. Baik. Yang saya tanyakan, apakah Anda tahu prolognya? Nah maneh nyaho kajadian samemehna henteu ta eta. Mengkaji sesuatu dipenggal-penggal. Lihat dulu. Kangjeng Syekh sedang lewat, ada dua orang bodoh yang sedang bertikai. Yang satu agamanya Islam bodoh, yang kedua Kristen bodoh deh. Di mana nu bodoh jeung nu bodoh geus debat, koslang layangan ku bola gujer. Tak malit godos disebut. Dibedot tinggal arkuhna rajet. Beda jeung nu ngarti aya gelas, gelasan. Ceks. Debat bodoh, debat kusir. Heh, nabi urang pangalusna Nabi Muhammad. Metakeun ge kudu kitu. Nabi aing hebat, umi raja kaluhur. Nabi urang pangalusna. Emang nabimu gimana bisa menghidupkan yang mati? Kikuk, kikuk. Nabi mana itu bisa? Nubodoh mah bangunan kitu. Si muslim bodoh marah. Kangjeng Syekh lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini nih. Si Kristen nih. Ngehebat-hebat nabinya. Iya. Ya kamu juga. Memang nabimu bisa apa sih? Lain ngahina si Abdul Qadir. Basa-basi kajelema bodoh gitu. Etana heula kudu dikaji. Kajadian. Apa episode-nya itu harus di. Adegannya harus dipelajari. Nabi saya bisa menghidupkan yang mati. Apa kata-katanya? Tuhan saya teh apal. Menyamanya Tuhan saya teh apal nu kitu. Pan paham Quran katalar jeung arti. Kum biidnillah. Bangunlah kamu, hiduplah kamu dengan izin Allah. Oh, begitu. Kalau Nabi Muhammad, cek si muslim, repot pak, enggak bisa pak. Ya, jadi sorry, mana dipetakeun anak itu mah. Tapi lamun macana teu apal dialek, maka cek si muslim, teu tiasaeun. Aya jadi mubalig cing aya agitasi seutik malah, rada genah kana ceulih batur. Ya. Oh begitu. Kira-kira cek tuan saya ting itu ting tuh, tahu kira. Kalau ada umat Nabi Muhammad bisa menghidupkan yang mati, tapi bahasanya beda. Kalau nabimu kum biidnillah, kalau umat Muhammad kum biidni, kamu mau masuk Islam enggak? Lihat situasinya, situasi dakwah. Etana heula kudu dikaji bijaksana itu. Oh. Sok lah. Kalau memang ada umat Nabi Muhammad yang bisa menghidupkan lebih hebat daripada Nabi saya, aku akan iman. Yo, cari makam yo. Biasa-biasa di sana makam ada yang sudah 4000 tahun, 500 tahun, makam-makam. Mana yang matang ningalikan ke dia? Iya, mana yang kadinya? Makam yang ribuan tahun. Datanglah mencari makam diduga lain weta, makam Mesir. Diduga makam ini sudah 500 tahun. Maka Syekh Abdul Qadir karena zikirnya sudah abadan, daiman tidak pernah kosong dari zikir, henteu make kiuhula nyokot heula menyan. Tah urang nya, saya teu anti menyan, teu anti kade nya, teu anti. Pan urang aku doloba instrumen alat bantu. Tuan saya mentuk itu hula. Tu neangan heula Jafaron, henteu. Tu ngadua heula ilah hadrotik teu panjang-panjang. Langsung ngeretek di makam-makam yang lain-lain, makam Sphinx. Ya. Dulur sadayana. Nah, ta ieu makam-makam lama model kieu di Timur Tengah biasa. Ini makam-makam rata-rata 4000 tahun umurnya. Galau deh gitu. Keur kafir keneh baheula mah Islam. Sudah. Dihaja disadakeun ngarah kadenge ku si kafir tadi. Kum biidni. Bangunlah kamu dengan kehendak Allah. Si makam terbuka. Si jenazah celenge. Diutuhkan dulu oleh Allah. Lain tulang taleng celenge gitu lain tuh. Dengan kunnya Allah. Kada ulah jeung payakuna ikunnya. Maka Allah berfirman kun payakun. Hei kun wungkul. Payakun menjawabna. Urang esok masih kena ngacaprak ngomong deh. Kun, payakun mah jawabna, makab nyata. Kun wungkul ti Allah mah, kap nun, bainal kapi wan nun. Celenge, ternyata dia vokalis, penyanyi, kos umu kulsum, dere nyanyi, tengku mah nyanyi, nah kira-kira weh ku anak, ya habibi, tengki tu tengki tu. Ibrah puadi ding ding ding ding ding ding oh tukang gabus na oh ditanya si karesten bodoh kumaha bagaimana nah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah balik deh mayit balik deh. Jadi intinya apa? Dakwah mengislamkan orang. Kalau dengan bahasa sama dengan Nabi Isa, dia tidak akan masuk Islam. Bukan si Abdul Qadir sombong. Iya mana nahawan teh. Sekali-kali kalau Anda pun mengalami nanti. Ima jelema wa ima lain jelema. Nyata-nyata sudah wafat. Lalu Anda berzikir kepada Allah. Ternyata dia dikembalikan lagi ruhnya. Tong aneh, teu aneh di kalangan ahli zikir. Hayang nyaho buktina? Tanu mang masakeun ka maneh. Istri saya di Mina sudah habis. Habis. No, sudah kosong. Saya ge tukang yang hareupan ka nurek sakarat. Karena sakit mah luar biasa. Di rumah anak sakit. Inung ka anak katuh. Di ditu kadaangan teu ngatur pan heuh. Biasana urang mah lauk make bumbu urang ditu lauk kas lauk modar heuh. Teu puguh rasana. Biasana urang isuk-isuk cayana ti ditu make es. Kumaha teu lieur kana beuteuh. Begitu nelepon jam 3 kesini, Nani, Nani, Nanin, lupa saya namanya. Nani, kumaha si Ai, anak saya tuh yang bendahara. Nani, kumaha teu damang repot, lain diomongkeun diu. Lain ditutup lah diomongkeun atuh. Dari Arpah ke Mina, di Mina habis. Gak apa-apa, saya katakan, gak apa-apa. Saya kuat. Siapkan peralatan anak. Izin Allah di tenda tetangga, ada Ahaji Baban putra pangeresa dari Suryalaya. Ngaji maluhurana terus terang. Tapi ruh mah euy eleh si ieu. Itu mah anak itu. Kuana dia ber Haj. Enon Kang. Si Ece tempo. Naon kitu gawe? Di kalangan tarekat gawe. Ini teh ka luar. Ana ngarokok kene pan itu. Oh, waduh teh nyerembung aing heuh. Barang dang geu keuneu cenah gawe si Haji. Dikir kopi hampir setengah jam. Kang, Tan, tah kop, balik deh ya, bro. Mi, di mana ya? Mas, jadi anak mah nyeritakan mankubah kita lain agul. Iya mah, nugas balik deh. Lalakon. Sugan gitu geting bener ting entahlah tong dipercaya ting nu kitu mah kudu dicamplangkeun nu kieu mah tos. Tapi bagi saya pribadi saya yakin beliau sudah kosong. Jadi biasa itu. Kenapa sebenarnya Izrail, Jibril, Mikail adalah khodam-khodam manusia. Lebih mulia manusia daripada Allah. Ketika manusia dikasihi Allah, maka petugas Allah kan jadi nurut. Bapak jenderal boga anak si Asep, si kopral naon poho di tadi teh? Kopral, he? Ujang pek kumaha neh? Kabeneran, bola anak jenderal disepak kakula. Anak jenderal teu kopral acan, teu prajurit acan. Om Koplal, ambilin bola caya dong. Cek Kopral, ih, lamun lain anak dunungan, kok yang mau dipengnyokot kan? Diambil lah bola siapa? Atas perintah siapa? Kenapa si Kopral nurut? Malaikat teh kitu, euy, ka hamba Allah. Si Abdul Qadir teh, jelema. Izrail petugas nyabut nyawa. Cek Syabul Qadir, kadieukeun ulah ah. Dunungan bisa ngamuk. Dieukeun dirurud goeng. Dirurud burulah. Ruh babareng cai poe eta. Tong teu percaya, maneh kudu bisa kudu. Ieu mah kalah ka hayo mempertimbangkeun mankobah. Al aqwan dhahirah girah batin hae bro panafsu tandur ila dhahira. Walkol bu yang turun ala batinnya. Karek 85 pengersa 100 lah tiga burit insya Allah. Mudah-mudahan. Nu tanggal le anak mah. Anu ledot tekudu hese. Iya mah bangsa tanggal iya mah. Siga babari tapi. Wuh kamu namun tadi praktek nagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.